الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada permasalahan tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan bahwa yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maksudnya tidak ada rakaat. Tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buruk dalam mengerjakan salatnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk melakukan rukun-rukun salat termasuk di antaranya membaca Al-Fatihah, beliau mengatakan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian engkau melakukan hal itu dalam seluruh salatmu, dalam setiap rakaatmu. Lalu berkata Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, salatul asr, salat asar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqra'u fil ulayayni bi fatihatil kitab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membaca pada dua rakaat yang pertama suratul fatihah, wa surataini, dan dua surah tambahan dari surah Al-Fatihah. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah, beliau memanjangkan pada rakaat yang kedua, yang pertama, yang beliau tidak memanjangkannya pada rakaat yang kedua. Jadi selalu rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Dan telah disebutkan salah satu faedahnya agar kemudian kaum muslimin, mereka yang terlambat mendapati solatul jamaah, mereka masih memungkinkan untuk mendapatkan rakaat yang pertama bersama dengan imam. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu ar-raka'ah, dan mereka, yakni para sahabat, menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertamanya agar kemudian manusia mendapati rakaat pertama tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dan Ibnu Khuzaimah. Wa kana yaqra'u fi kullin minhumā qadra 15 ayah, qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin min ar-raka'atayn al-ulayayn fi adh-dhuhri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari dua rakaat yang pertama dari salatul asr itu sekadar atau kurang lebih bacaan 15 ayat. Jadi kadarnya setengah dari apa yang biasa beliau baca pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat zuhur itu lebih panjang dari sholat asar. Biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur memanjangkan bacaannya sampai bacaan beliau seperti seorang membaca 30 ayat. Ini pada rakaat pertama dan kedua. Adapun pada sholatul asr, pada rakaat yang pertama dan kedua, kurang lebih seperti seseorang membaca 15 ayat, jadi separohnya. Maka sholat zuhur biasanya lebih panjang dari sholat al-asr. Wa kana yaj'alu ar-raq'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra nisfihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir dari sholatul asr itu lebih pendek daripada dua rakaat yang pertama, yang kadarnya adalah setengah, ya, kadar lama dua rakaat yang terakhir itu setengah dari dua rakaat yang pertama. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa diperbolehkan seseorang pada rakaat yang ketiga dan keempat membaca surah setelah dia membaca Al-Fatihah, diperbolehkan. Walaupun juga apabila dia mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja juga sudah mencukupi. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang pula beliau mencukupkan membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memperdengarkan ayat yang beliau baca. Wa yaqra'u bis-suwar allati dzakarnaha fi salati adh-dhuhri. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah yang telah kita sebutkan pada salat zuhur, yaitu pada surah-surah mufassal, pada surah-surah al-mufassal yang biasa beliau baca pada salat zuhur, ini juga beliau baca pada salat al-asr, was-sama'i wat-tariq, idza as-sama'u syaqqat, dan yang lainnya. Sekarang bacaan beliau pada salatul maghrib. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, salatul maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salatul maghrib kadang-kadang dengan membaca surah-surah pendek dari al-mufassal. Telah kita sebutkan bahwa Al-Mufassal itu yang berada di juz-juz yang terakhir dari Al-Quranul Karim, yang dimulai dari Suratul Qaf. Dimulai dari Suratul Qaf, itu seluruhnya dari Suratul Qaf sampai An-Nas disebut Al-Mufassal. Yang itu terbagi menjadi tiga, ada Tiwal Al-Mufassal, Mufassal yang panjang-panjang surahnya atau ayat-ayatnya. Ada yang awsat, pertengahan, ada yang qisar, pendek. Ya, meskipun terjadi perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan yang termasuk tiwal al-mufassal dari qaf sampai amma yatasaalun. Dari amma yatasaalun sampai ad-duha itu disebut Awsatul Mufassal, Awsatul Mufassal. Dari Ad-Duha sampai An-Nas disebut Qisar Al-Mufassal, surah-surah mufassal yang pendek-pendek. Itu dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Hatta innahum kanu idha sallu ma'ah wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Sampai mereka para sahabat apabila mereka salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Lalu salah seorang mereka dari kalangan para sahabat kembali menuju ke rumahnya dalam keadaan dia masih melihat tempat jatuhnya anak panah yang dia lempar. Maksudnya apa? Kondisi pada saat itu masih terang. Tiba waktu maghrib, tiba waktu sholat maghrib, terbenam matahari, lalu kemudian dikumandangkan azan, kemudian ada jarak antara azan dan qomat, kemudian sholatul maghrib. Nabi SAW mengerjakan sholatul maghrib dengan membaca surah-surah pendek. Saking pendeknya surah yang beliau baca, begitu selesai sholat maghrib, ya, lalu mereka keluar, itu kondisi masih terang, ya. Tidak gelap, tidak terlalu gelap. Sampai digambarkan bagaimana kondisi masih terangnya pada saat selesainya sholat maghrib, kalau salah seorang sahabat melemparkan anak panahnya, dia masih melihat di mana anak panah itu jatuh, menunjukkan masih nampak gitu, masih terlihat. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak ada listrik, ya, sehingga mereka mengandalkan sisa-sisa dari cahaya matahari sore hari. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa begitu cepatnya selesai sholat maghrib yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat maghrib, lalu mereka kembali. Ketika seorang memanah, anak panah itu masih terlihat di mana letak jatuhnya. Di mana letak jatuhnya? Ini yang dimaksud dalam riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa qara'a fi safarin bit-tini waz-zaitun fi ar-raq'ati ats-tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin waz-Zaitun. Wat-tini waz-Zaitun. Pada rakaat yang kedua pada salatul maghrib ketika beliau sedang safar. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassal wa awsatihi. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah mufassal yang panjang-panjang dan yang pertengahan. Dari qaf sampai amma yatasaalun sampai an-naba itu terkadang yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana taratan yaqra'u bi alladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla amalahum. Surah Ish. Hah? Surah apa ini? Muhammad. Rawahu Ibnu Khuzaimah, Tabarani dan Al-Maqdisi dengan sanad yang sahih. Ya. Maksudnya kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah pada salatul maghrib di luar mufassal. Karena surah Muhammad bukan termasuk bagian dari al-mufassal. Al-mufassal mulai dari qaf. Jadi terkadang beliau pun membaca surah di luar mufassal, panjang. Wa taratan bitur, kadang beliau membaca surah At-Tur dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Jubair bin Mut'im yang telah kita sebutkan. Wa taratan bil mursalat, terkadang beliau membaca surah Al-Mursalat, qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surah Al-Mursalat ini di akhir salat yang beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tulat tulayain. Kadang-kadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul maghrib membaca surah yang paling panjang di antara dua surah yang panjang, yaitu suratul A'raf fi raka'atain. Dalam dua rakaat beliau membaca suratul A'raf, beliau bagi menjadi dua. Berarti panjang sekali salatnya Nabi alaihi salat salam. Ya, tula at-tulayain kata Syekh Al-Albani, yang dimaksud dua surah yang panjang di sini adalah Suratul A'raf dan Suratul An'am. Ini termasuk di antara tujuh surah yang panjang-panjang di awal-awal Al-Qur'anul Karim. Beliau pernah membaca Suratul A'raf dibagi dua dalam salatul Maghrib. Panjang sekali. Panjang sekali. Dan sekali lagi bahwa ini melihat kondisi jamaah. Melihat keadaan para makmum. Apabila makmum siap untuk memanjangkan sholat, maka tidak mengapa dipanjangkan sholat. Namun apabila mereka tidak siap, ya, di antara mereka ada yang sakit, ada orang tua, ada yang punya keperluan, maka hendaknya imam melihat kondisi para makmum. Wa taratan bil anfal fi raka'atain, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul anfal beliau bagi dalam dua rakaat. Riwayat Tabarani dalam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Al-qira'atu fi sunnatil maghrib, bacaan dalam salat sunnah maghrib dua rakaat termasuk sunnah rawatib. Wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyah, adapun salat sunnah maghrib al-ba'diyah, fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun. Maka biasa beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua, al-kafirun pada rakaat yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Maqdisi, An-Nasai, Ibnu Nasr dan Tabarani. Ini menunjukkan bahwa sunnah maghrib ba'diyah setelah sholat maghrib bacaannya dari surah pendek, sama seperti sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Dan ini termasuk sholat sunnah rawatib. Adapun sebelum maghrib juga ada sholat sunnah yang dianjurkan, namun tidak termasuk bagian dari yang ditekankan, bukan termasuk bagian dari rawatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib bagi orang yang ingin melakukannya. Ini diperbolehkan, disunnahkan sebelum maghrib seseorang mengerjakan sholat sunnah. Ya, tidak seperti yang difahami oleh para pengikut madhab Syafi'i bahwa waktu sholat maghrib itu sekedar seseorang mengumandangkan adzan, lalu kemudian buang hajat, kemudian berwudu, kemudian iqamatus shalah, kemudian salat maghrib, kemudian ditambah setelah itu salat sunnah dua rakaat, maka selesai waktu maghrib, sudah keluar. Tidak, bahkan ada jeda antara maghrib dan isya, tetap dianjurkan mengerjakan salat sunnah dua rakaat, meskipun itu bukan termasuk dari sholat sunnah rawatib yang biasa dikerjakan secara rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.